Selamat malam. Aduh. Suasana malam minggu saya jomblo-jomblo saya kapan? Ini pasti jomblo-jomblo. Malam minggu pada nonton dangdut. Iya. Thank you. dari ya, mas-masnya. Ya mungkin mas-masnya yang di depan. Apa mas?